Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة أيها الطلبة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk kita bisa kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan pembacaan hadis-hadis sahihah dari karya besar Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam Umdatul Ahkam. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kedua dari Babul Haid. Hadis yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu pula hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang keadaan Ummu Habibah yang beliau mengalami masa istihadah selama sab'a sinin, 7 tahun. Dan alhamdulillah setelah masa tersebut berlalu, maka beliau radhiyallahu taala anha sembuh dan tidak lagi mengalami masa al-istihadah. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyelesaikan Babul Haidi, yakni hadis yang ketiga, keempat dan kelima. Kalau urutan dari awal al-musannaf, maka hadis nomor 41, 42 dan 43 biidznillah taala. Hadis yang ketiga dari bab ini berkata musannif alaihi rahmatullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahid. Adalah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub bersama dalam satu wadah, min ina'in wahid, dalam satu wadah. Kilana junubun, dan masing-masing dari kami dalam keadaan junub, yakni memiliki hadas al-akbar, hadas besar. Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, wa kana ya'muruni fa attaziru. Jazakumullahu khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memerintahkan aku untuk at-tazir, memakai kain di bahagian bawah ketika beliau dalam keadaan haid. Fayubashiruni wa ana haidun. Setelah perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah untuk memakai kain di bahagian bawah menutupi bahagian bawah dari tubuh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau alaihi salatu wassalam yubashiruni, berhubungan dengan Aisyah, wa ana haid, dalam keadaan Aisyah haid, mendapati masa haidnya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama tadi, penggalan hadis yang pertama, yaitu Nabi dan Aisyah mandi dalam satu wadah. Keadaan yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Aisyah untuk memakai kain di bahagian bawah tubuh beliau, yakni kain sarung kalau kita bisa setarakan di zaman sekarang. Kemudian Nabi SAW berhubungan, bermain-main layaknya hubungan antara suami dan istri dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana yukhraj, ini keadaan yang ketiga. Nabi SAW kana yukhriju ra'sahu, beliau mengeluarkan bahagian kepala beliau alaihi salatu wassalam ilayya, kepada diriku. Wa huwa mu'takifun, dalam kondisi beliau sedang beriktikaf di masjid beliau alaihi salatu wassalam. Fa'aghsiluhu wa ana haidun, maka aku membasuh atau mencuci kepala beliau dalam kondisi aku pun dalam keadaan haid. Dalam kondisi Aisyah dalam keadaan haid. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Jadi ada tiga keadaan yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, beliau radhiyallahu anha pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya dalam keadaan junub. Keadaan yang kedua, diperintahkan untuk memakai atau menutup bahagian bawah dari tubuh Aisyah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau haid. Dan keadaan yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan kepala beliau dalam kondisi mu'takif, sedang beriktikaf, dan Aisyah yang membasuh atau mencuci bahagian kepala Nabi alaihi salatu wassalam, pun Aisyah ketika itu dalam kondisi haid. Dari riwayat yang sahihah ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, annahu la ba'sa bi ishtirakir rajuli wal mar'ah fi ma'in. Diperbolehkan bagi suami istri untuk mandi bersama. Untuk mereka menghilangkan hadas akbarnya, hadas besarnya, yakni sama-sama junub, dalam satu keadaan, satu waktu, diperbolehkan. Dijelaskan atau diisyaratkan sedikit oleh Al-Imam As-Sa'di, waktu lifa, ada sebahagian para ulama, para fuqaha yang berselisih pendapat, fima idza khallat bihil mar'ah, ketika wanita atau sang istri mandi lebih dahulu, litaharati kamilah an hadath, untuk membersihkan hadath akbarnya secara sempurna, maka akan ada sisa air yang dipakai atau yang telah dipakai oleh sang istri tadi. Hal yutahhir ar-rajul amla, ini perselisihan pendapat yang terjadi di tengah para fuqaha, apakah air sisa mandi junub, mandi hadatsul akbar dari haid, bersihnya haid dan yang seterusnya, pada seorang wanita sisa air tersebut bisa dipakai lagi oleh ar-rajul, oleh suaminya, untuk mengangkat hadatsnya. Maka as-sahih, kata beliau, annahu la ba'sa bih, pendapat yang benar dalam hal ini, hal itu diperbolehkan. Perselisihan pendapat yang semacam ini mungkin di zaman kita tidak terlalu tergambar, karena walhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah, air sangat mudah untuk kita dapatkan. Tapi permasalahan yang seperti ini di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih di zaman-zaman emas, zaman-zaman keemasan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, yang mereka memiliki keterbatasan khususnya dalam air, mereka sulit untuk mendapatkan air yang melimpah, terlebih kondisi Al-Mamlakah atau khususnya Al-Madinah wa Makkah adalah kondisi padang pasir, gurun yang sulit mendapatkan air. Sekarang pun alhamdulillah kalau di Makkah wal Madinah sangat melimpah. Akan tapi di zaman beliau alaihi salatu wassalam, perselisihan seperti ini sangatlah bermanfaat untuk kita ketahui apa pendapat para ulama al-fuqaha yang berkaitan dengan hal ini. Sehingga ketika seorang istri mandi terlebih dahulu, kemudian air sisa mandinya tadi dipakai untuk suaminya membersihkan janabahnya, membersihkan hadath akbarnya, hadath besarnya, maka diperbolehkan. Itu bisa mensucikan hadath dari sang suami. Ini faedah yang pertama. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalil yang menunjukkan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi setelah para istri beliau selesai mensucikan badan-badan mereka. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air tersebut. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inni junub." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Hadats akbar, yakni sisa air tersebut telah aku pakai untuk membersihkan, mensucikan hadatsku. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air ini adalah air yang suci, yang tidak bisa terpengaruh dengan janabah. Sehingga air yang sisa dari tubuh seorang wanita yang janabah ataukah wanita haid masih bisa dipakai untuk seorang suami dalam membersihkan hadats besarnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya taharatu badanil haid, sucinya badan seorang yang haid, seorang wanita yang mengalami haid ataukah nifas, badan mereka bukan badan yang najis, bukan tubuh yang najis yang harus dijauhi. Jadi mengantarkan kita kepada faedah yang ketiga, yaitu la ba'sa bimubasyaratil haidi fima fauqa as-surrah atau as-sirrah. Bolehnya bagi seorang suami untuk melakukan mubasyarah al-muqaddimah, muqaddimah fi al-jima, muqaddimah fil jima, awal-awal sebelum melakukan hubungan antara suami istri. Ini namanya mubasyarah. Boleh bagi seorang suami melakukan mubasyarah kepada istrinya yang sedang haid. Dan yang boleh dinikmati bahagian tubuh wanita yang di atas, yakni bahagian atas, di atas pusar, pusar ke atas. Adapun yang di bawah itu maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengenakan kain menutup bahagian bawah dari tubuh beliau radhiyallahu taala anha. Maka dari dua faedah ini, faedah yang kedua dan yang ketiga, menunjukkan kepada kita seorang yang haid bukanlah wanita yang najis. Maka sebuah kesalahan besar yang dimiliki oleh kaum Nasrani, begitu pula kaum Al-Yahud, ketika mereka benar-benar mengiktizal, memisahkan diri-diri mereka dari wanita-wanita yang haid. Bahkan dari kalangan kaum Yahudi sangat tidak mau untuk berkumpul satu atap dengan wanita-wanita yang haid, dianggap sebagai wanita yang kotor, wanita yang najis. Sehingga apa yang dijadikan kebiasaan, misalkan biasa mereka bercengkrama, biasa mereka makan malam bersama di satu meja, di satu rumah, dan yang semisalnya, itu ditinggalkan semua oleh kaum Yahudi. Tidak diperkenankan. Di ajaran mereka, wanita haid adalah wanita yang kotor. Begitu pula Nasrani. Kaum Nasrani pun berpendapat dengan pendapat yang sama, yaitu tubuh-tubuh wanita yang sedang mengeluarkan darah kotornya, maka tubuhnya pun kotor dan najis, yang tidak boleh untuk didekati sama sekali. Jadi benar-benar selama sepekan misalkan atau 10 hari seorang wanita mengalami masa haid dari kalangan kaum Yahudi atau Nasrani, maka mereka betul-betul ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. I'tizal, tidak ada rukhsah bagi mereka sama sekali. Maka datanglah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Al-Islam, dengan membawa sebuah syariat yang mulia, memuliakan mereka para wanita, akan tetapi ada bahagian-bahagian yang harus dijauhi, yaitu bagian bawah dari tubuh wanita tersebut. Tidak boleh kita dekati sama sekali karena itu merupakan tempat dari keluarnya darah yang kotor. Adapun bahagian yang lain, yang di atas dan yang seterusnya, maka ini mendapatkan kehalalan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibuktikan dengan apa yang telah beliau lakukan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. dalam ucapan beliau, fayubashiruni wa ana haid. Beliau melakukan mubasyarah, muqaddimah dalam aljima, dalam keadaan aku sedang haid. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, kita ambil dari penggalan riwayat Aisyah yang terakhir, yaitu wa kana yukhriju ra'sahu, Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan bahagian kepala beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena bisa kita bayangkan rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berdempetan, bertetangga. Yang memisahkan antara rumah Aisyah dengan masjid Nabi alaihi salatu wasallam hanyalah sebuah pintu. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, seorang nabi akan dimakamkan di mana beliau wafat. Dan Aisyah afwan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, sehingga disitulah beliau dimakamkan. Sehingga yang kita ketahui sekarang di kota Al-Madinah terlihat hujrah Aisyah, kamar Aisyah sudah masuk dari bahagian masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang awalnya terpisah. Rumah Aisyah sendiri, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bertambahnya zaman, masuk ke masa-masa berikutnya, Al-Islam tersebar di dunia, banyak kaum muslimin yang ingin mengunjungi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah at-tawsi'ah, perluasan, yang mengakibatkan masuknya kamar Aisyah radhiyallahu taala anha dalam lingkup masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan batasan-batasan yang ma'ruf di kota Al-Madinah, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang berusaha, biasanya seperti ini dari kalangan sufiyah, berusaha untuk sholat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa karena sudah ada dinding-dinding untuk memisahkan antara al-musalli, seorang yang sholat, dengan kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Yang menunjukkan akan berbedanya rumah Nabi alaihi salatu wassalam dengan masjid beliau, atau rumah Aisyah lebih tepatnya dengan masjid Nabi alaihi salatu wassalam, adalah riwayat ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriktikaf di dalam masjid. Karena dekatnya rumah Aisyah dengan masjid Nabi, maka Nabi alaihi salatu wassalam bisa mengeluarkan kepala beliau. Dan Aisyah berada di sisi pintu rumah tersebut, sehingga Aisyah bisa mengkhidmah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini yaitu beliau membasuh dan mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu anha haid. Ini mentakkid, menekankan faedah yang sebelumnya telah kita sebutkan, bahwasanya seorang yang haid bukanlah seorang yang najis, bukanlah seorang yang kotor yang harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Nabi alaihi salatu wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka faedah yang keempat ini adalah annahu la ba'sa bi khuruji ba'dhi badanil mu'takif, diperbolehkan untuk seorang mu'takif mengeluarkan sebahagian tubuhnya, kepalanya, kakinya, dan yang semisalnya, lil hajah, untuk kebutuhan. Dalam hal ini apa yang berkaitan dengan permasalahan al-i'tikaf, ketika seseorang bukan hanya mengeluarkan sebahagian tubuhnya, seluruh tubuhnya keluar dari masjid untuk misalkan ke hammamat, menuju ke toilet, WC, dan yang semisalnya, lil hajah, untuk keperluan, maka itu pun diperbolehkan sebagaimana yang masyhur di tengah-tengah para al-fuqaha. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan qudwah, memberikan satu contoh keluarnya sebahagian tubuh seorang yang mu'takif tidaklah membatalkan al-i'tikaf. Karena di masa tersebut ada sebahagian yang berpendapat bahwasanya ketika seorang melakukan i'tikaf, maka seluruh waktunya harus dia gunakan untuk di dalam masjid. Tidak boleh keluar sama sekali, kecuali dengan hajat-hajat tabi'iyah, buang air kecil, buang air besar, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hajat mengeluarkan kepala beliau ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa ada hajat. Maka di sini beliau mendidik kita, menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita hal tersebut boleh. Hal tersebut adalah sesuatu yang boleh. bi khuruji ba'di badanil mu'takif, untuk mengeluarkan sebahagian badan, sebagian tubuh, anggota tubuh dari yang mu'takif tersebut, seorang yang melakukan al-i'tikaf. Tentunya jika ada hajah, maka ini bukan hal yang diperdebatkan atau diperselisihkan di tengah-tengah para al-fuqaha. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan faedah berikutnya adalah faedah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, yaitu husnu mu'asyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlih, baiknya pergaulan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau. Maka ini adalah tiga keadaan, tiga amalan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mandi bersama, kemudian mengeluarkan badan beliau atau kepala beliau ketika beriktikaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk memakai kain sarung di bawah bagian tubuh beliau sehingga bisa melakukan mubasyarah walaupun dalam keadaan haid Aisyah. Maka tiga keadaan ini menunjukkan husnul muasyarah, baiknya pergaulan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga-keluarga beliau. Maka benarlah apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan para istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik dalam menggauli keluarga-keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qudwah, bukan hanya dari hadis, bukan hanya dari ucapan qaulan, akan tetapi beliau juga memberikan qudwah dalam prakteknya, dalam amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang keempat atau nomor ke-42 dari awal musannaf, berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersandar di pangkuanku. Al-hijr yang ada di dalam riwayat Aisyah ini bisa dibaca dengan dua harokat, dan ini adalah harokat-harokat yang warid dalam lafad-lafad al-Arabiyah. Bisa dibaca dengan kasrahnya al-ha, bisa pula dibaca dengan fathahnya al-ha, seperti yang ada di dalam riwayat ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, bisa pula dengan fathahnya ha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri. Dua lafaz ini warid dalam lughah al-Arabiyah, dan ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya lafaz hijr ini juga bisa dibaca dengan harokat yang ketiga, yaitu ad-dhammah, hujri. Maka bisa dibacanya dengan tiga harokat, menunjukkan kepada kita luasnya cakupan bahasa Arab di sisi mereka ahlu al-lughah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di pangkuanku, fayaqra'ul Qur'an, sambil beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ana haidun, dalam keadaan aku haid, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Maka dalam riwayat ini kita bisa mengambil faedah menekankan apa yang telah kita sebutkan dari riwayat yang sebelumnya, bahwasanya seorang yang haid bukanlah seorang wanita yang najis, bukanlah seorang wanita yang kotor, bukanlah seorang wanita yang harus kita jauhi. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki daurah syar'iyah dan daurah syahriyah, putaran-putaran yang pasti ada setiap bulannya. Daurah syahriyah yaitu putaran-putaran yang mesti ada setiap bulannya, dan itu untuk apa yang mereka miliki dari darah-darah kotor. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian para atibba, para wanita untuk mengeluarkan darah-darah kotor yang mereka miliki bisa dengan daurah syahriyah tersebut, rutinitas setiap bulan. Dan dengan itu cukup untuk memproteksi, melindungi diri mereka dari sekian banyak bakteri ataukah penyakit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk kaum rijal, kaum laki-laki yang tidak memiliki rutinitas ini? Apakah mereka diperbolehkan untuk mengangkat darah-darah kotor atau mengeluarkan darah-darah kotor dengan cara-cara yang telah ditentukan di dalam Al-Islam? Maka jawabannya adalah, disitulah kenapa Nabi SAW mensyariatkan al-hijamah bagi kaum ar-rijal, mensyariatkan bekam bagi kaum ar-rijal untuk mengeluarkan darah kotor. Karena kita kaum muslimin ar-rijal tidak memiliki kebiasaan yang dimiliki oleh para wanita, haid apalagi nifas. Maka Nabi SAW menentukan tanggal-tanggal yang tepat sunnahnya melakukan hijamah, sunnahnya melakukan bekam pada tanggal sekian, sekian, dan sekian, di pertengahan bulan biasanya. Ini dalam rangka mengeluarkan darah-darah kotor yang dimiliki oleh ar-rijal. Sehingga syariat ini atau sunnah Nabi SAW ini merupakan sunnah yang mulia, yang sepantasnya bagi seorang ahlu sunnah, terlebih menisbahkan diri mereka kepada salafiyah, untuk menghidupkan sunnah al-hijamah tersebut, karena di dalamnya terdapat fawaid al-badaniyah. Anggota tubuh kita akan merasa lebih segar, begitu pula kita akan mendapatkan fawaid syar'iyah, yaitu telah mengamalkan, merealisasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali kepada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, anna qira'atal Qur'ani fi hadhihi al-halah laysa fihi ihanatun lahu wa la karahah. Membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan seperti ini, yakni tidak duduk tegap, tidak bersila, tidak duduk dengan mulia, apakah duduk tawarruk ataukah iftirash dan yang semisalnya, duduk beradab. Akan tetapi yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersender di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, cara membaca Al-Qur'an seperti ini laisa fihi ihanah, tidak ada unsur menghinakan Al-Qur'an, wala karahah, dan hal ini tidak dibenci. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Kita semua sepakat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah qudwatun hasanah. Logika kita mungkin tidak sampai ke sana. Masa baca Al-Quran sambil bersender? Mana adabnya? Mana sopan santunnya terhadap Al-Quran, kalamullah, kitab suci? Tapi yang namanya syariat Islam harus berada di atas logika kita. Nabi SAW mengamalkannya. Artinya hal ini bukan menunjukkan ihanah, kita menghinakan, meremehkan Al-Quranul Karim. Tidak. Bahkan sebaliknya, ini merupakan salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi SAW dalam bergaul dengan keluarga beliau, seperti faedah yang sebelumnya, dengan pergaulan yang baik, husnul mu'asyarah. Baiknya pergaulan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini faedah yang kedua. Faedah yang pertama tadi tidak menunjukkan ihanah, kita menghinakan Al-Quran dalam kondisi membacanya dengan bersandar di pangkuan keluarga-keluarga kita. Faedah yang kedua adalah husnul mu'asyarah, baiknya Nabi alaihi salatu wassalam dalam bergaul dengan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tastafidu min qira'atihi thawaban wa ilman. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisa mengambil faedah dari Al-Quran yang telah dibacakan oleh Nabi SAW dua perkara, thawaban wa ilman. Aisyah akan mendapatkan pengaruh pahala dari bacaan Al-Quran Nabi. Yang pertama, thawaban, Aisyah mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran Nabi AS. begitu pula beliau akan mendapatkan ilman, ilmu dari apa yang telah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka bangsa Arab. Aisyah kesehariannya dalam berkomunikasi bahasa Arab, sehingga apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam langsung difahami. Bisa langsung ditadabburi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dua faedah ini ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau akan mendapatkan pahala karena membantu Nabi alaihi salatu wasallam dalam membaca Al-Qur'an, dan beliau pun akan mendapatkan ilmu dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, jawazu ittika'ir rajul fi hijri zaujatihi. Bolehnya seorang suami bersandar di pangkuan, di bahagian dada dari istrinya. Bahkan ini merupakan salah satu sunnah yang seharusnya dihidupkan oleh para ahlu sunnah, bersandar di pangkuan sang istri. Begitu pula faedah yang berikutnya, jawazu qira'atil Qur'an fi hijril haid. Bolehnya kita membaca Al-Quran walaupun di pangkuan seorang wanita yang sedang mengalami masa haid, ataukah mengalami masa an-nifas. Dipersilahkan. Karena sekali lagi, seorang wanita yang haid tidaklah memiliki unsur najis sedikit pun. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis nomor 43, sesuai dengan silsilah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Baghdisi alaihi rahmatullah. Beliau berkata, an Mu'adzah, dari sahabiyah atau afwan dari tabi'in, dari tabi'in yang bernama Mu'adzah. Qalat, sa'altu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Mu'adzah, beliau berkata bahwasanya aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, yang aku tanyakan adalah, ma balul ha'idi taqdi sawma wala taqdi salata. Kenapa seorang yang haid diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat? Pertanyaan dari Mu'adzah, kenapa seorang yang haid diperintahkan oleh Allah untuk mengganti puasanya ketika dia puasa di bulan Ramadan sepekan misalkan, dia gak haid, afwan, dia mengalami masa haid, berarti dia gak puasa selama satu pekan itu, puasanya harus diqadha, harus dia ganti, apakah nanti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan yang seterusnya sampai Ramadan sebelumnya masuk. Tapi kenapa, kata Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, sholat, yang mana sholat ini jelas lebih penting, rukun Islam, dia rukun Islam yang kedua, jauh berada di atas as-shaum, puasa Ramadan, tapi kenapa sholat ini tidak perlu diganti sepekan di bulan Ramadan atau 10 hari di bulan Ramadan? Seorang wanita mengalami masa haid, dia tidak puasa, dia tidak sholat, kenapa hanya puasa yang harus diganti, sholatnya kenapa tidak diganti? Pertanyaan dari Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, aharuriyatun anti, apakah anti seorang khawarij? Karena pemahaman yang dimiliki oleh mereka, kaum khawarij, adalah wajibnya seorang wanita haid mengqadha, mengganti sholat dan puasa. Ini akidah mereka. Wajibnya seorang haid, seorang wanita yang haid mengganti, yakni mengqadha sholatnya dan puasanya. Jadi di 10 hari atau di sepekan bulan Ramadan mereka tidak puasa, tidak sholat, sholatnya harus diganti, begitupun puasanya harus diganti. Pemahaman mereka kaum khawarij. Fakultu, maka Mu'adzah alaiha rahmatullah mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan khawarij, walakinni as'al, aku hanya bertanya kepada engkau wahai Aisyah. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan dari beliau alaiha rahmatullah, kana yusibuna dhalik, kami adalah wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami mengalami masa haid tersebut. Fanu'maru biqada'i shaum, maka ketika kami mengalami masa haid setelah suci, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami adalah untuk mengganti puasa. wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami sama sekali tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ini jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jawaban yang ringkas tapi memiliki makna yang luar biasa dalamnya. Riwayat ini riwayat yang sahihah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim alaihi marhamatullah, yang bersumber dari tabi'in yang bernama Mu'adzah. Mu'adzah memiliki nama lengkap Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Beliau adalah seorang istri dari Silatu Ibnu Asyam, seorang tabi'in ma'ruf, faqih, abid, ahli ibadah, yang bernama Silah Silatu Ibnu Asyam. Ini suami dari Mu'adzah. Dan Mu'adzah merupakan seorang tabi'in, murid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, murid sahabat, artinya masuk ke dalam deretan tabi'in. Dan beliau memiliki keadaan fiqatun, faqihah, seorang yang terpercaya, seorang perawi yang terpercaya, faqihah, yang faqih, memahami ilmu-ilmu agamanya, dan dijelaskan bahwasanya beliau adalah dari golongan at-tabi'in. Beliau radhiyallahu anha, atau lebih tepatnya alaiha rahmatullah, wafat pada tahun ke-80 Hijriah. Tufiyat pada tahun, wafat pada tahun ke-80 Hijriah. Ini adalah perawi hadis ini, Mu'adzah, yang merupakan murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika pertanyaan yang sampai kepada Aisyah dari Mu'adzah, yang mana Mu'adzah ini ma'ruf di tengah Aisyah bahwasanya beliau adalah seorang yang faqihah, akan tetapi Aisyah mengingkari, kenapa pertanyaan yang seperti ini bisa keluar dari seorang Mu'adzah, seorang yang mulia, seorang yang fiqah, apalagi suami beliau adalah seorang yang abid. Maka diingkarilah oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaan yang sederhana sebenarnya, kenapa wahai Aisyah, kita sebagai wanita yang haid diperintahkan untuk mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat, padahal sholat lebih penting? Langsung diingkari oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aharuriyatun anti, apakah kamu seorang khawarij? Al-harura merupakan nisbah kepada sebuah tempat yang berada di negara Irak. Tempat tersebut bernama Harura, dan disitulah awal mula munculnya gerakan-gerakan khawarij yang kita kenal. Mereka adalah orang-orang yang memerangi Khalifah Ar-Rashid yang terakhir, yang keempat, yaitu Ali ibn Abi Talib. Dari Harura inilah, Harura merupakan nama dari sebuah tempat di Al-Iraq, di negara Irak, yang mana dari tempat tersebut lahirlah pemahaman khawarij yang mereka mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib sampai kepada tingkatan mereka berani membunuh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Ali ibn Abi Thalib, keluar dari desa atau tempat yang bernama Harura, sehingga dinisbahkanlah pemahaman khawarij ini ke tempat tersebut. Haruriyatun anti, apakah anti adalah seorang khawarij? Maka membela dirinya, Mu'adzah mengatakan, lastu biharura, aku bukanlah seorang khawarij wahai Aisyah, aku hanya sekedar bertanya, walakinni as'al, sekedar bertanya, pertanyaan yang sederhana tersebut. Maka Aisyah menjelaskan seperti apa yang telah kita sebutkan, kami adalah wanita-wanita yang berada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk mengganti salat, tapi sama sekali tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengganti diperintahkan untuk mengganti puasa, akan tetapi sama sekali tidak pernah diperintahkan untuk mengganti salat-salat yang kita tinggalkan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, melengkapi faedah dari apa yang kita sebutkan dari riwayat terakhir dalam babul haid ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, faedah yang kata beliau, hirsus salafi alal bahthi fil ilmi wa ma'rifatu hikmatit tashri'. Dari riwayat ini kita bisa melihat bagaimana semangatnya para salaf kita, yakni dari kalangan tabi'in, Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah alaiha rahmatullah, memiliki semangat yang luar biasa dalam mempelajari ilmu syar'i. Begitu pula semangat mereka dalam mencari apa hikmah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah mengetahui bahwasanya seorang wanita tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Ada apa di balik ini? Ini sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh Mu'adzah. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wujubu qadha'i shaum 'alal haidi duna shalah. Wajibnya seorang wanita mengganti puasanya, dan seorang wanita yang haid maksudnya, dan mereka tidak wajib untuk mengganti as-salah. Kenapa mereka tidak wajib untuk mengganti as-salah? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, wa minal hikmati fi dhalik, di antara hikmah kenapa seorang wanita tidak diperintahkan untuk mengganti salatnya, annahu yashuqqu qada' as-salah, karena menggantinya seorang wanita salat, karena seorang wanita mengganti salat yang dia tinggalkan pada masa haidnya adalah perkara yang masyaqqah, perkara yang sangat sulit. Kenapa sulit? Li'annaha takarrara fil yaumi wal lailah khamsa marrat. Karena salat itu sehari semalam 5 kali. Dalam 10 hari saja mereka para wanita tidak melakukan salat karena masa haidnya 10 hari, berarti 50 kali mereka harus mengganti salat. Masyaqqah, berat. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama al-usul. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Yang namanya kesulitan itu bisa mengantarkan kepada kemudahan. Maka inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taysir untuk mereka para an-nisa yang mengalami masa haidnya tidak melakukan salat dalam 10 hari, ya dibiarkan begitu saja. Oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang naqisatu aqlin wa dinin. Agama mereka kurang, akal mereka pun kurang. Kenapa agama mereka kurang? Karena mereka tidak melakukan sholat di masa-masa haidnya. Bikhilafis shaum, kata Imam As-Sa'di, berbeda dengan puasa. Kalau puasa untuk mengganti mudah, apalagi jaraknya antara Ramadan pertama ke Ramadan yang berikutnya hampir 1 tahun, mudah untuk mereka mengganti hal tersebut. Misalkan 10 hari atau 7 hari mereka tidak melakukan puasa, maka bisa diganti di sekian banyak hari yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya. Kalaupun kita tidak mengetahui hikmah hal ini, yakni seorang wanita yang tidak mengganti salatnya, maka kita pun harus tetap berada di dalam sebuah kalimat sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, al-iktifa'u bi dzikri dalil syar'i an dzikri al-hikmah, karena mukmina yaqtani'u bih. Cukupnya seorang mukmin dengan dalil yang syar'i. Dalil yang syar'i dalam hal ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan mengganti puasa dan tidak mengganti salat. Cukup bagi seorang mukmin sebenarnya. Tidak perlu mencari hikmah di balik hal tersebut. Karena seperti yang kita isyaratkan pada faedah yang sebelumnya, yang wajib bagi seorang mukmin adalah sam'an wa tha'atan, benar-benar mendengar dan taat serta qanit, tunduk dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal mu'mina yaqtani'u bihi, karena wajibnya seorang mukmin tunduk dan merasa cukup dari apa yang telah diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah ikhwati fillah ya ra'akumullah keadaan Mu'adzah bintu Abdullah alaiha rahmatullah ketika diingkari, dinasehati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang siddiqah, orang yang jujur di dalam akidahnya, di dalam manhajnya, sehingga ketika sekali diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak berbelit, beliau tidak lari ke sana dan kemari. Haruriyatun anti, apakah anti seorang haruri, seorang khawarij? Maka beliau dengan tegas mengatakan, aku bukan seorang khawarij, yang aku inginkan hanyalah bertanya kepada engkau wahai Aisyah. Beginilah sikap seorang mukmin yang shadiq, yang jujur. Ketika mendapatkan sebuah nasihat, sebuah pengingkaran dari saudaranya, dari temannya, maka dia tidak berbelit kesana dan kemari. Terima nasihat tersebut, terima wejangan tersebut, terima kritikan tersebut, pengingkaran tadi diterima, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Janganlah kita menjadi seorang yang sulit untuk menerima nasihat, sulit menerima bentuk pengingkaran dari orang lain, karena kita merasa orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih faham tentang keadaan-keadaan kita sendiri. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mu'min adalah cermin bagi yang lainnya. Maka nasihat, wejangan, pengingkaran dari orang lain adalah satu hal yang biasa yang mereka sampaikan kepada kita dari nasihat, dan yang semisalnya adalah bentuk kecintaan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cinta kepada Mu'adzah bintu Abdullah alaiha rahmatullah, yang beliau adalah murid langsung dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.